masa yang harus pergi. Ungkap semua rahasia diriku. Teringat jelas di benakku, indah kisah yang telah lalu. Tuhan mohon padamu satu, jangan ucap kata itu. Berat tugasku yang ku mau, kita beda wahai sayangku. Biarkan cinta yang dulu kan tetap indah. Biarkan waktu kan sembuhkan luka itu. Jangan teruskan kasihku, walau kita satu. Mungkin kita tercipta untuk rasa itu. Oh biar cintaku ku dengan jalanku lihat ceria sisi dunia yang terbentang untuk kita. Anggap sajalah aku singgahan untukmu, untuk temani hari-hari yang kita.